Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Barang siapa di antara kita menginginkan jannah Allah, surga Allah, barang siapa di antara kita takut dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala di neraka, fa'alaihi bitaqwallah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, menuju jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian menghadapi suatu hari yang kalian akan dikembalikan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di hari itu setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan usahanya, upayanya beramal ketika di dunia, dan mereka tidaklah didzalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala telah berwasiat kepada hamba-hambanya agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kami benar-benar telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan kepada kalian, kepada umat ini, umat Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa meraih jannah Allah, surga Allah. Hanya dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala kita akan selamat dari adab Allah, dari neraka Allah, dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri kita dari neraka, walaupun dengan beramal soleh. Amal soleh yang mungkin pada pandangan kita nilainya kecil, namun dengan itu kita berusaha untuk menjaga diri kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, wattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hendaknya kalian menjaga diri kalian, menjaga diri kalian dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan berinfak dengan sebiji kurma sekalipun, apalagi dengan amalan yang lebih besar dari itu, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap wajah Allah, mengharap surga Allah, jannah Allah, dan takut diadab oleh Allah, takut neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kita semua takut, takut jika mendengar neraka Allah subhanahu wa ta'ala disebut. Kita takut kepada Allah, takut murka Allah, takut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam nerakanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak satupun dari kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Adalah hal itu merupakan ketetapan Allah yang sudah pasti. Setiap orang yang bertakwa, setiap orang yang beriman, tentulah takut jika mendengar ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, wa in minkum illa wariduha, tidak satupun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Ayat ini membuat takut orang-orang yang beriman, membuat takut orang-orang yang bertakwa. Ketika diberitakan bahwa setiap orang pasti akan mendatangi neraka, keumuman makna ayat ini mencakup para nabi dan rasul, seluruh orang-orang yang beriman, seluruh orang-orang yang bertakwa pasti akan mendatangi neraka. Namun yang dimaksud dengan ayat ini, sebagaimana diterangkan oleh ahli tafsir, yang dimaksud adalah al-murur ala sirat, yaitu melewati, melintasi sirat, melintasi jembatan. Jembatan itu dipasang di atas neraka. Kemudian setiap orang yang beriman, para nabi dan rasul bersama umatnya masing-masing, pasti akan melintasinya. Dengan itu berarti mereka pasti mendatangi neraka, karena jembatan itu dipasang di atas neraka, kemudian mereka melintasinya. Ayuhan nas ibadallah, Allah Ta'ala mengatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Di hari itu, di hari kiamat, kita semua dikembalikan, dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan datang untuk mengadili hamba-hambanya, untuk memutuskan perkara hamba-hambanya. Di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan setiap umat, liyatba kullu ummatin ma ya'buduha, ma ya'buduha fid dunya, liyatba kullu ummatin ma ya'buduha fid dunya. Setiap umat diperintahkan untuk mengikuti sesembahannya, apa yang dulu disembahnya, yang dipertuhankannya di dunia. Maka orang yang menyembah matahari akan masuk dalam neraka bersama matahari. Orang yang menyembah bulan akan masuk ke dalam neraka bersama bulan, yang menyembah berhala akan masuk ke dalam neraka bersama berhala, bersama togutnya masing-masing. Setiap umat kafirah, umat musyrikah akan masuk ke dalam neraka mengikuti togutnya masing-masing, dan mereka tidak akan mendatangi jembatan tersebut. Mereka langsung masuk dalam neraka mengikuti togutnya masing-masing. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian giliran orang-orang yang beriman, dan bersama mereka orang-orang munafik yang berusaha bergabung pada barisan mereka sebagaimana mereka di dunia bergabung pada barisan orang-orang yang beriman. Kalau di dunia orang-orang munafik itu yang menyembunyikan kedengkian terhadap Islam, kedengkian terhadap Allah dan Rasulnya, yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, bisa ikut sholat bersama orang-orang beriman di masjid-masjid. Di hari itu ketika Allah Subhanahu wa taala datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala awalnya menampakkan dirinya, namun orang-orang yang beriman tidak mengenalnya. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka tidak mengenalnya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau mengikutinya. Ketika mereka belum mengenalnya bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap dan memperlihatkan betisnya. Yauma yukshafu an saqi wa yud'una ila as-sujudi wa hum. Wa yauma yukshafu an saqi wa yud'una ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap dan memperlihatkan betisnya, betis Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala hakiki, namun betis Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sesuai dengan kesempurnaan zatnya, dirinya tidak sama dengan betis makhluk. Kita tidak tahu dan kita tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan untuk membayangkannya. Kita diwajibkan untuk mengimaninya, menetapkannya sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hakikatnya. Namun kita tidak dibolehkan untuk membayangkannya, untuk menelusuri dengan pikiran kita bagaimana bentuknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan betisnya, yauma yukshafu an saq, ketika itu orang-orang yang beriman pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman pun mengenal bahwa inilah Rabb kami. Mereka mengenal betis Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'una ila sujud, kemudian mereka dipanggil, diperintahkan untuk sujud. Maka orang-orang beriman, semua yang beriman bersujud, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafik yang juga ingin ikut sujud Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan punggung mereka tabaqa wahida, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menjadikan punggung mereka satu lempeng yang tidak bisa ditekuk, sehingga setiap kali orang-orang munafik hendak sujud, mereka terjerembab, tersungkur di atas tengkuk-tengkuk mereka. وَيُدَعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Mereka tidak mampu. Orang-orang munafik itu tidak mampu sujud, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan punggung mereka satu lempeng yang tidak bisa ditekuk. Disinilah terpisahkan. Kalau dulu di dunia mereka bisa ikut secara lahiriah salat bersama orang-orang beriman, masuk bersama orang-orang beriman, namun di hari itu terungkap hakikat mereka. Yang munafik tidak bisa sujud. Setiap kali hendak sujud, tersungkur di atas tengkuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa orang-orang yang beriman menuju tempat fayudrabus sirat, yang di sanalah sirat, jembatan itu dipasang di atas neraka untuk mereka lewati. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa waridha, tidak satupun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Jembatan itu diterangkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa jembatan itu adalah jembatan yang lebar, sebagaimana disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi kalalibu wa khatatif takhtifun nasa bi'amalihim. Di atas jembatan itu ada pengait-pengait yang banyak, yang akan menyambar, yang akan mengait orang-orang yang berusaha untuk melewatinya, untuk melintasinya, sesuai dengan kadar amalan mereka. Namun telah datang riwayat marfu'an wa mauqufan, telah datang riwayat yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga riwayat mauquf kepada sebagian sahabat radhiyallahu an, bahwa sirat itu adaqqu minas sya'r wa ahaddu minas sayf, bahwa jembatan itu lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata sebilah pedang. Wallahu a'lam, sebagian ulama menta'wil riwayat tersebut bahwa jembatan itu disifati lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang, dikarenakan sulitnya untuk bisa melewati jembatan itu illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali orang-orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi, dan masing-masing orang akan melewati sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Yang pertama melewati jembatan itu adalah Rasulullah SAW bersama umatnya. Setiap Rasul, setiap Nabi akan melintasi jembatan itu dengan membawa umatnya masing-masing. Kata Nabi AS, yang dibaca oleh para Nabi di hari itu, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Masing-masing Nabi, masing-masing Rasul memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan umatnya yang berusaha untuk melewati jembatan itu. Orang-orang akan melewatinya sesuai dengan tingkatan ketakwaan mereka, sesuai dengan tingkatan ketakwaan mereka. Di antara mereka ada yang melewatinya kalbarq, kalamhatin bilbasar, katarhatil ain, ada yang melewatinya bagaikan kilat, sekejap mata, begitu cepatnya, karena tingginya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang melewatinya karrih, bagaikan angin yang bertiup sangat kencang, begitu cepatnya karena ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan burung yang terbang. Di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan larinya kuda yang terbaik. Di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan laju tunggangan unta yang terbaik. Di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan berlari. Di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan berjalan biasa. Bahkan di antara mereka ada yang melewatinya melewatinya dengan cara merangkak. Di antara mereka ada yang melewatinya dengan cara merangkak, ya ibadallah. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Semua itu tergantung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Orang-orang di hari itu terbagi menjadi tiga golongan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, fanajim musallam, di antara mereka ada yang lolos, ada yang selamat melewati jembatan itu, yang dengan itu dia tidak masuk ke dalam neraka. Dia mendatangi neraka dengan melewati jembatan itu, tetapi tidak masuk ke dalam neraka. Untuk kemudian dengan berhasil melewati jembatan itu, berarti akan masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, akan masuk dalam surga. Wa makhdushun mursal, golongan yang kedua adalah golongan yang awalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada pengait yang ada untuk menyambarnya, untuk mengaitnya, mencengkeramnya, namun kemudian Allah perintahkan untuk melepaskannya sehingga dia bebas dan lolos melewati jembatan itu untuk kemudian masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa mukardasun finnar, dan yang terjerumus jatuh ke dalam neraka, iyadzan billah. Namun karena mereka adalah orang-orang yang beriman, ada keimanan, ada ketakwaan meskipun lemah, dan mereka bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang musyrik, mereka adalah ahlu tauhid, adalah muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, maka meskipun mereka masuk dalam neraka, setelah itu saudara-saudara mereka ahlul iman memohon kepada Allah untuk bisa memberi syafaat kepada saudara-saudaranya, sehingga toh mereka tidak akan kekal dalam neraka. Namun neraka Allah Subhanahu wa taala sangatlah menakutkan. Api neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas itu, meskipun tidak kekal di dalamnya, siapa yang tidak takut? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, inna narad dunya juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya panasnya api di dunia ini, panasnya api di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api di neraka. Nas'alullah salam wal afiyah. Jika demikian wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sedini mungkin, sesegera mungkin, bersegera, tidak menunda. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, thumma nunajji alladhina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Itulah yang dimaksud dengan mendatangi neraka. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yariduna an-nar thumma yasduruna minha. Mereka mendatangi neraka, yaitu melintasinya, melintasi jembatan itu, kemudian mereka melewatinya. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim, kami biarkan orang-orang zalim tersiksa dan terazab di dalam neraka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala assalam wal afiyah. Aqulu ma sami'tum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ibadallah, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, rabb kita semua. Semoga kita termasuk dari kalangan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketakwaan kita, termasuk yang berhasil melintasi, melewati jembatan itu dengan baik, sehingga kita tidak tersentuh oleh api neraka, dan kita menikmati jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, takwa itu adalah beramal soleh dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan ajaran, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Takwa adalah beramal dengan amal yang diikhlaskan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, takut neraka Allah Subhanahu wa taala, takut adab Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, beramal dengan ikhlas, beramal di atas ilm, yang dengan itu amalan menjadi satu amal saleh. Itulah takwa Allah, itulah takwa Allah ya ibadallah. Orang yang beramal saleh, beramal dengan seluruh anggota tubuhnya, baik dengan amalan kalbu, amalan hati, atau keamalan lisan, atau keamalan anggota-anggota tubuh yang lain, dengan itu kalbunya, hatinya akan menjadi bersih. Hatinya akan menjadi bersih apabila seseorang melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu maksiat, melakukan suatu dosa, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, akan ditorehkan dalam kalbunya titik hitam. Akan tetapi apabila dia bertobat, maka noda hitam itu akan dihapus. Sukilat qalbu, dan kalbunya akan kembali menjadi mengkilap seperti sedia kala. Apabila terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam dosa, hendaknya segera diikuti dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tiga kali, mengatakan bahwa takwa itu di sini, menunjuk ke dadanya. Takwa itu di kalbu, di hati. Amal-amal kita akan berpengaruh pada kalbu kita, akan berpengaruh pada hati kita. Semakin kita beramal soleh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan semakin bersih, semakin mengkilap kalbu kita, bersih dari noda-noda hitam. Dan semakin seseorang bergeliman dengan maksiat, dengan dosa, maka kalbunya akan semakin kotor. Iyadzan billah, akan sampai pada tingkatan jika dia tidak bertobat, dia tidak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, kalbunya akan penuh dengan noda-noda hitam. Dan sampai pada tingkatan akan menjadi markas, akan menjadi tempat yang diduduki oleh syaitan, dan dia akan diatur oleh syaitan. Iyadzan billah. Namun orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika dia menyadari dirinya melakukan maksiat, melakukan dosa, dia segera bertobat kepada Allah, sehingga seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa in taba wastaghfara wa aslaha suqila qalbuh. Apabila dia bertobat, dia istighfar, dan dia memperbaiki dirinya, maka kalbunya akan kembali menjadi mengkilap seperti sedia kala, akan bersih dari noda itu. Ya ibadallah, kami akhiri khutbah ini dengan faedah yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam kitabul fawaid, darajatut taqwa, ada tiga derajat, ada tiga tingkatan taqwa. Yang pertama, himayatul qalb, menjaga kalbu dari perkara-perkara yang haram, menjaga kalbu kita dari perkara-perkara yang haram. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, bahwa perkara yang haram, maksiat, dosa yang dilakukan oleh salah satu anggota tubuh kita, maka hal itu akan berakibat kalbu akan menjadi kotor, karena akan ditorehkan noda hitam padanya. Dan apabila itu terus berlanjut tanpa taubat, iyadzan billah, akan sampai pada tingkatan menjadi hitam kusam. Akan menjadi hitam kusam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengenal perkara yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari perkara yang munkar. Akan menjadi markas syaitan, diduduki oleh syaitan, dan dia pun akan diatur oleh syaitan, iyadzan billah. Dan kalbunya akan menjadi hati. Ya, kalbunya akan menjadi mati dengannya. Ini tingkatan yang pertama. Kata Ibn Qayyim, derajat yang pertama ini, tufid, tingkatan takwa ini akan bermanfaat menentukan hidupnya hati seseorang. Menentukan hidupnya hati, kalbu seseorang. Dosa-dosa itu akan mematikan hati, ya ibadallah. Oleh karena itu kata Abdullah ibn al-Mubarak, ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhilla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku melihat bahwa dosa-dosa itulah yang mematikan hati, dan dosa-dosa itu mewariskan kehinaan, kenistaan pada diri seseorang. Meninggalkan dosa akan mendatangkan kehidupan bagi hati. Oleh karena itu lebih baik bagimu untuk meninggalkan dosa-dosa itu, untuk meninggalkan maksiat-maksiat itu. Ini tingkatan yang pertama. Dan yang kedua adalah himayatul qalb anil makruhat, menjaga kalbu kita dari perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh, ya ibadallah, meskipun jika kita lakukan kita tidak berdosa, namun jika kita tinggalkan, jika kita menjaga diri kita, natanazzahu minha, kita akan mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita meninggalkannya karena ketaatan kepada Allah, karena ikhlas, kita akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatan takwa yang kedua ini kata Ibn Qayyim rahimahullah, tufidu sihhata wa quwwata al-qalb, akan bermanfaat, memberikan kekuatan dan kesehatan pada kalbu. Yang berarti apabila seseorang bermudah-mudahan dengan perkara-perkara yang makruh, kalbunya dikhawatirkan akan menjadi lemah, kalbunya dikhawatirkan akan menjadi sakit, yang dengan itu akan lemah untuk kemudian terjerumus dalam perkara yang haram, iyadzan billah. Dan yang ketiga adalah himayatul qalb anil fudul wa ma la ya'ni, yaitu menjaga kalbu dari perkara yang sia-sia, dari perkara yang tidak penting baginya, yang tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat baginya, tidak ada manfaat duniawi yang dia dapatkan, apalagi manfaat ukhrawi, apalagi manfaat akhirat, tidak menambah keimanannya. Urusan-urusan yang sesungguhnya tidak perlu untuk dia urusi. Urusan-urusan yang sesungguhnya tidak penting baginya. Urusan-urusan yang hanya menyibukkan dari perkara yang akan mendatangkan keutamaan, namun diurusi, padahal tidak penting baginya dan tidak terkait dengannya. Tingkatan ini kata Ibn Qayyim, tufidu surur wa bahjatal qalb. Tingkatan takwa yang ketiga ini akan bermanfaat untuk menjadikan hati, menjadikan kalbu senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Orang-orang yang banyak mengurusi perkara-perkara yang tidak penting baginya, yang tidak terkait baginya, tidak ada kepentingannya, hanya akan menjadikan dirinya sumpek. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang diperselisihkan oleh ulama, namun maknanya benar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan keislaman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya, hal-hal yang tidak terkait dengannya, yang bukan urusannya, yang tidak bermanfaat baginya, dia tinggalkan dan dia fokus kepada urusan-urusan yang terkait dengan dirinya, yang penting bagi dirinya, yang bermanfaat bagi dirinya, hal-hal yang akan bermanfaat untuk menambah keimanannya, menambah ketakwaannya, sehingga dengan itu bermanfaat baginya dan akan semakin menguatkan ketakwaan dia. Semakin menguatkan ketakwaan dia. Adapun hal-hal yang tidak penting, maka dia tinggalkan. Inilah tiga tingkatan takwa yang disebutkan Ibn Qayyim rahimahullah. Semoga kita diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih tiga tingkatan takwa ini, sehingga kita termasuk dari kalangan orang-orang yang bertakwa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di atas Islam, di atas iman, di atas takwa, sehingga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nerakanya. Kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melintasi jembatan itu dan masuk dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala, meraih surga Allah, meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.